bungaku, aku pun rindu. Maafkan, ku harus pergi mengejar semua mimpi yang berarti. Coba jalani dan jangan bersedih, hapuslah air matamu, lepaskan risau hati. Pastikan semua mimpi kan berarti. Hayati penting artimu bagiku. Bintang pun tak dapat mengganti. Kembali ku dengar panggilmu, bungaku, aku pun rindu. Maafkan, ku harus pergi. Bungaku, aku pun rindu. Bungaku, aku pun rindu. Bungaku.